wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, halaman 48. Ini insyaallah hari ini terakhir ya. Nah, Syakir, buka ya. Udah. Ah, situ juga Aisyah, Naila, Fatima, siapa lagi tuh? Aziza. Ah. Ya, kalau mau ngaji sini. Ya, halaman 48. Qala al-mu'allif rahmatullah alaihi, wa mimma yazida al-mas'alata wuduhan wa yu'akkiluha sani'u ba'di ahli ulama ma'a ba'di ahli sunnati wal ma'a ba'di ahli sunnati alladina waqa'at minhum mukhalafatun li ba'dil usuri. Ya. Berkata Syekh, wa mimma yazidu al-mas'alata, dan di antara yang menambah masalah ini wuduhan menjadi lebih jelas, wa yu'akkiduha, dan semakin mempertegasnya ialah ya sani'u ba'di ulama al-ulama'i ma'aba'di ahli sunnah, yaitu apa yang telah dilakukan oleh para ulama, perlakuan mereka, sikap mereka terhadap sebagian ulama, terhadap sebagian ahli sunnah, alladzina, yang mereka itu waqa'at minhum mukhalafatun, yang mereka ya, terjatuh ke dalam berbagai penyelisihan, penyimpangan li ba'dil usul, pada beberapa perkara prinsip. Ya, pada beberapa perkara prinsip. Nah, ini jadi ada nanti ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka terjatuh ke dalam prinsip, terjatuh ke dalam masalah yang di sini adalah masalah usul. Nah, ini tapi ahlu sunnah. Nah, bagaimana sikap imam-imam ahlu sunnah? Ya, qala wa min dzalika ma waqa'a li ibni Khuzaimah fi mas'alati surati. Yang demikian itu ialah contohnya ma waqa'a, yaitu apa yang menimpa atau yang terjadi pada Ibnu Khuzaimah pada masalah surah. Pada masalah surah, yakni maksudnya adalah hadis surah, hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa Adam ala suratihi." Allah menciptakan Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam ala suratihi. Ya, dalam bentuknya. Perhatikan, dalam bentuknya ala suratihi. Nanti yang jadi masalah adalah kata ganti atau domir pada domir ha'hi ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi, di atas bentuknya. Naam, ya, allati qala fiha al-imamu Ahmadu, yang Imam Ahmad berkata, man qala innallaha khalaqa Adama ala surati Adama fahuwa jahmi. Barang siapa yang berpendapat bahwa Allah menciptakan Adam ya ala surati Adama, yaitu sesuai dengan bentuk Adam, maka dia adalah penganut aliran sesat Jahmiyah. Perhatikan ya, Ibnu Khuzaimah berpendapat bahwa Allah menciptakan Adam ala suratihi. Ala suratihi ay ala surati Adama. Ibnu Khuzaimah berpendapat Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Adam. Sementara Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hadis ini domir ha ala suratihi, kata ganti ya, kata ganti yang ada pada domir, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, sesuai dengan bentuknya, kata para ulama, yaitu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, ini ditegaskan dalam riwayat yang lain. Yang Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqa Adama ala surati Rahman. Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Hadis ini, kata Imam Malik, ini Imam Malik tidak menyukai untuk disebar di tengah masyarakat. terlebih masyarakat yang awam. Karena nanti akan tergambar di masyarakat bahwa Allah itulah wujud Adam. Adam itulah wujud Allah. Ini kan domirnya kembali ke mana? Kepada Allah. Domir kata ganti. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Bentuknya ini, itu kata para ulama kembali ke mana? Kemana? Kepada Allah. Ya. Nah, Imam Ibn Huzaimah di kitab beliau, Kitab Tauhid, yang sangat terkenal, Ibn Huzaimah mentakwil bahwa Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, maksudnya di atas bentuk Adam, bukan di atas bentuk Allah. Mungkin Ibn Huzaimah hendak tanzihan, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, yaitu Adam. Bisa dipahami sini kan? Paham antum? Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, man qala, barang siapa yang berpendapat, innallaha khalaqa Adama ala surati Adam, fahuwa jahmi. Barang siapa yang berpendapat Allah menciptakan Adam di atas bentuk Adam, sesuai bentuk Adam, maka dia adalah Jahmiyah. Penganut Jahmiyah, penganut aliran sesat. Siapa yang berpendapat Allah menciptakan Adam di atas bentuknya Adam? Siapa tadi yang berpendapat? Ibnu Huzaimah Imam. Sahibus Sahih. Ya, sang pemilik kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Pemilik kitab Kitabut Tauhid, ulama mazhab Syafi'i, muhaddis, imam yang kokoh di atas sunnah, ternyata beliau mentakwil karena mungkin beliau belum mendapatkan hadis yang serupa yang ya, yang di sinilah yang menegaskan bahwa domir ha itu kembali kepada Allah. Innallaha khalaqa Adama ala surati Rahman. Allah menciptakan Adam di atas bentuk Ar-Rahman. Ya ikhwah, antum jangan pikirkan seperti tadi Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, di atas ya di atas bentuk Allah, sesuai bentuk Allah. Tidak seperti itu. Ya, pernah dengar hadis Nabi SAW bersabda, "Inna awwala zumratin tadkhulul jannata," sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk surga ya, kata Nabi, "kal qamar Lailah al-Badr." Mereka itu seperti bulan malam purnama. Ya, seperti bulan malam ya, afwan. Kata Nabi, "Inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar, ala suratil qamar Lailatul Badr." Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga, itu ala suratil qamar. Mereka di atas bentuk. Nah. Jadi di sini apakah antum memahami orang-orang yang memasuki surga bentuk mereka seperti bulan purnama? Dipahami demikian. Benar kan? Tidak dipahami demikian. Oleh karena itulah itu ala suratihi tidak dipahami bahwa Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, di atas bentuk Allah, tidak dipahami sebagai wujud ya, itu adalah wujud Allah, bentuk Allah, tidak bisa dipahami sini. Dan di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerahkan saja hadis tersebut. Nabi bersabda demikian. Ibnu Huzaimah mengatakan ala suratihi, maksudnya haknya itu kembali kepada Adam. Waqala Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah fi hadis surati ya, Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah berkata terkait hadis surah tadi ya, hadal hadithu lam yakun baina salafi min al-quruni as-salasati niza'un fi anna ad-damira a'idun ila Allah. Hadis ini ya tidak terdapat niza', tidak terdapat perselisihan di antara salaf itu min al-quruni salasah, dari kurun yang tiga antara sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka enggak ada yang mempersoalkan Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, di atas bentuk Allah, enggak ada yang mempermasalahkan ya, bahwa domirnya tersebut, domir ha ya, ala suratihi, kata gantinya itu kalau bahasa kita di atas bentuknya, nyanya itu kembali kemana? Enggak ada perselisihan ya, domirnya itu kembali kepada Allah. Fahadhihi al-mas'alatu hiya suratu qad waqa 'alaiha ijma'us salaf. Masalah surah ini, hadis surah ini telah terdapat ijma' kesepakatan para salaf terkait hal ini. Washtaharat muwafaqatuha lil kitabi was sunnati. Dan telah masyhur keselarasannya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tidak ada tasbih di sini. Tidak ada tasbih bentuk Allah suratullah ala surati makhluk, ala suratil makhluk. Ini Adam, enggak ada. Enggak ada ya, bentuk penyerupaan bentuk ya, surah Allah dengan surah Adam, tidak ada. Fahiya aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Maka hadis ini adalah salah satu aslun, prinsip di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Wa ma'a dzalika, tetapi bersamaan dengan hal itu, faqad waqa'a fi inkariha. Beliau Ibnu Huzaimah terjatuh ke dalam pengingkarannya. Wa ta'wiliha, ya, al-Imam Ibnu Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah terjatuh ke dalam ta'wil. Ini adalah masalah prinsip. Ya kan? Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang mengatakan Allah menciptakan Adam di atas bentuk Adam, maka dia adalah Jahmi. Ibnu Huzaimah berpendapat demikian. Apakah langsung Ibnu Huzaimah Jahmiyah? Lah, tidak. Ya, ada banyak-banyak macam alasan yang akan ya tetap menyatakan Ibnu Huzaimah adalah ahli sunnah. Beliau hanya takwil. Ya, beliau ya sebagaimana makhluk yang lainnya tidak luput dari kekeliruan. Walam yukhrijuhu al-a'immatu, maka para imam tidak mengeluarkan beliau. Tidak memecat beliau. Ya, bihadihil mukhalafati, dengan sebab penyelisihan beliau ini, an manhajis salafi, tidak mengeluarkan beliau dari manhaj salaf. Beda sama orang zaman sekarang. Ya, dikit-dikit masalah furu bahkan dipecat temannya dari ahlus sunnah. Masalah furu. Temannya kunut subuh, dia enggak. Oh, udah. Ini apa ini? Ya, ini sejak dahulu. Kalau begitu Imam Syafi'i sudah dipecat sejak lama dari ahlus sunnah. Padahal Imam Syafi'i adalah nasirus sunnah. Ya, nasirus sunnah. Imam Syafi'i yang mengajarkan kunut, yang mengadopsi kunut dari gurunya Imam Malik, yang mendakwahkan kunut. Ya. Wah, ini ketika dikatakan, oh ini kunut keliru, berarti yang kunutan bukan ahlu sunnah. Waliyadzubillah, pemahaman dari mana ini? Walam yansabuhu ilal bid'ah, ilal bid'ati. Walam yansubuhu ilal bid'ati bisababiha. Dan mereka ahlu sunnah, para imam, tidak menisbatkan. Menisbatkan al-imam Ibnu Huzaimah sebagai ahli bid'ah, sebagai, ya, dikarenakan sebab tadi. Padahal sebab penyisihannya besar. Ya kan? Yang sudah ada nas dari Imam Ahmad. Siapa yang berkata Allah menciptakan Adam ala surati Adam, di atas bentuk Adam, dia Jahmiyah. Ternyata Ibnu Huzaimah di kitab Tauhid berpendapat demikian. Jahmiyah Ibnu Huzaimah lah Imam Ahlus Sunnah. Paham tuh? Ya. Ini ada kaitannya dengan ya kajian kita sebelumnya. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan otomatis langsung jadi al-bid'ah. Kemarin telah kita kutip perkataan Syekh Ubaid Al-Jabiri, perkataan Ibnu Taimiyah, bahkan perkataan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Faqad qala Adz-Dzahabi difa'an 'an Ibnu Huzaimah, maka Al-Imam Adz-Dzahabi berkata dalam rangka membela Al-Imam Ibnu Huzaimah, beliau berkata Al-Imam Adz-Dzahabi, wali ibni Huzaimata 'azamatun fin nufusi wa jalalatun fil qulubi li ilmihi wa dinihi wa ittiba'ihi as-sunnata. Kata Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Huzaimah memiliki keagungan dalam jiwanya, wa jalalatun, memiliki kemuliaan dalam kalbunya, karena ilmu beliau, agama beliau yang kokoh, yang tegar di atas sunnah, dan karena komitmen beliau untuk mengikuti sunnah. Wa kitabuhu fi tauhid mujalladun kabirun. Kitab beliau, kitab tauhid yang menjelaskan usul-usul ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah dalam sebuah jilid yang besar. Wa qad ta'awwala fi dhalika, tetapi beliau ya ta'awwala, beliau mentakwil hadis surah. mentakwil hadis surah di kitab beliau tersebut. Ya, yang konsekuensinya kalau mentakwil hadis ini, kata Imam Ahmad, jadi apa? Jahmiyah. Falyu'zar, maka Ibnu Khuzaimah diberikan udzur. Maka diberikan udzurlah man ta'awwala ba'da sifat. Diberikan udzurlah bagi orang, beberapa orang yang mentakwil sebagian sifat. Lihat Ibnu ya, Al-Imam Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari. Beliau mentakwil sebagian sifat. Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau ya Sahih Muslim, yang beliau memang di sini sepertinya terpengaruh dengan Qadhi bin Iyad. Beliau banyak mentakwil ya, atau beberapa kali mentakwil hadis-hadis tentang sifat, ayat-ayat sifat. Apakah otomatis langsung jadi ya Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah sehingga ditolak pendapat-pendapat beliau, ilmu beliau, sehingga kita tutup buku dari membaca, mendengar Riyadhus Shalihin, Arba'in, ya. Ya, kemudian apa lagi? Raudhatut Thalibin, Minhaj At-Thalibin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Ibnu Hajar, Bulughul Maram, Fathul Bari. Habis kalau begitu. Baca apa kita? Ah, ini enggak demikian. Wa amma as-salaf, adapun salaf, fa makhadu fit ta'wil, maka mereka tidak larut berbicara dalam masalah ta'wil, walau anna kullaman akhta'a fi ijtihadih. Nah, ini kemudian beliau berkata, ya, Al-Imam Adz-Dzahabi di kitab beliau As-Siyar A'lam An-Nubala, walau anna kullaman akhta'a, seandainya bahwa setiap orang yang keliru fi ijtihadih, keliru dalam ijtihadnya, ma'a sihhati imanih, padahal imannya benar, wa tawakhihi al-ittiba'il haqqi, dan juga karena tujuan dia untuk mengikuti al-haq, kebenaran. Seandainya orang yang salah padahal imannya benar, komitmen dia untuk mengikuti kebenaran juga ada. Ya, kalau orang yang salah ini, kata beliau, ahdarnahu, kita campakkan dia, wa badda'nahu, kita vonis dia sebagai ahli bid'ah. Laqalla man yaslamu minal a'immati ma'ana, tentulah akan sedikit yang selamat imam-imam bersama kita. Semuanya kita vonis, semuanya kena nanti. Al-Imam As-San'ani kena nanti, Al-Imam As-Syaukani kena nanti, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani kena juga nanti. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di kitab beliau Raudhatun Nadhir, dan yang lebih kentara lagi di Lumatul I'tiqad, terdapat indikasi kepada madhab Mufawwidhah. Mufawwidhah sejelek-jeleknya bid'ah, kata Syekhul Islam, kena juga nanti. Habis kalau begitu disaring, ya, disaring. Oh, ini ada penyimpangan. Penyimpangan usul ya, ikhwan. Bukan karena kunut subuh. Kalau kunut subuh mah itu enggak dianggap. Itu furu'. Ya, masalah mau hadisnya lemah atau sahih, itu furu', enggak bakal ngejatohin seseorang sebagai ahlu bid'ah. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, wallahi dia enggak pernah kenal fikih. Bahkan cium wangi fikih aja enggak pernah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar berkata di kitab beliau Jami'ul Bayan Al-Ilmi wal Fadli, mengutip perkataan Qatadah, "Man lam ya'rifil khilaf," siapa yang belum mengetahui adanya persisihan pendapat di fikih, "lam yasum anfuhu al-fiqha," maka hidung dia belum pernah mencium aroma fikih. Jangankan kenal fikih, kecium aroma fikih aja belum tahu. Kalau enggak tahu adanya khilaf, bismillah dijaharkan atau tidak, jadi ribut. Nah, ini sudah biasa. Ya, nah, ini jangan jadi sebab adanya al-wala wal bara, adanya berlepas diri, adanya al-wala, saya loyalitas terhadap seorang orang yang sama fikihnya dengan saya, dan saya berlepas diri sama orang-orang yang berbeda fikih sholatnya, fikih wudunya, fikih ini itunya daripada saya. Waliyadu billah. Ada jahmun. Ya, ini bahaya sekali yang seperti ini. Merusak dakwah, tatanan dakwah. Ya. Wa mimma yu'akidu ma sabaq, dan di antara yang menguatkan dari yang lalu, mana qalahu al-Imam Ibnu Taimiyah an Abil Hasan Muhammad Ibn Abdul Malik Al-Karaji Asy-Syafi'i. Dan diantara yang akan menguatkan dari pernyataan kita yang lalu ialah apa yang dikutip oleh Imam Ibn Taimiyah dari Abdul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karaji Al-Syafi'i. Ini ditulis oleh As-Subki di kitab beliau Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, kisah yang menarik tentang beliau ini Al-Karaji Al-Syafi'i. Fi kitabihi alladhi sammahu al-fusul fil usul an a'immatil fuhul ilzaman lidhawi al-bida'i wal-fudul. Ya, Ibn Taymiyah mengutip dari Al-Karaji, dari Al-Imam Al-Karaji di kitab beliau yang beliau berikan judul Al-Fusul. Al-Fusul yaitu pasal-pasal fil usul terkait prinsip-prinsip anil a'immati dari kalangan imam-imam al-fuhul. Fuhul itu kan artinya ya, kuda jantan gitu ya. Maksudnya dari para imam-imam tokoh yang hebat. Ilzaman sebagai bentuk pengilzaman, pemaksaan. Lidzawil bid'ah, kepada para ahli bid'ah. Wal fuduli, dan juga orang-orang yang melakukan kesia-siaan. Ya, Ibn Taymiyah mengutip fi ta'wil syekh Abi Ahmad Muhammad Ibn Ali Al-Faqih. Mengutip takwilnya Syekh ya, Abi Ahmad Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Qaraji Al-Imam Al-Ma'ruf Bil-Qassab. Imam yang ma'ruf, yang seorang imam yang lebih dikenal dengan nama Al-Qassab. Apa arti Al-Qassab? Dari wazan fa'al sigah lil mubalaghah, artinya tukang bantai. Apa maksudnya tukang bantai? Lihat di bawah di footnote nomor 1 Muhammad bin Aliin Ibn Muhammad Al-Qaraji Abu Ahmad Urifa bil Qassab. Beliau dikenal dengan Qassab. Kenapa? Likaslati ma ahraqa min dima'il kuffar fil ghazawat. Karena beliau banyak menumpahkan darah orang-orang kafir dalam berbagai peperangan. Makanya beliau dinamakan sebagai Al-Qassab. Faqih, ahli fikih, mujahid lagi. Mujahid bukan cuma ngomong aja, turun di medan perang membantai orang-orang kafir. Beliau mentakwil lil ayati wal akhbari al waridah. Beliau mentakwil ya beberapa ayat wal akhbar dan beberapa hadis al waridah yang terdapat ya fi ihsa il mayit bil adab. Ya, yaitu yang terdapat terkait tentang mayit merasakan azab di kubur. Wa itnabuhu dan ya beliau di sini itnabuhu itu dari kata adnaba yutnibu itnab. Ya, berbicara dengan panjang lebar. Dan beliau berpanjang lebar di kitab beliau ini, di kitab Al-Ma'ruf binukatil Quran, yang lebih dikenal dengan nukat Al-Quran. Wadahabuhu, dan beliau pendapat beliau ila annal mayita, bahwa mayit seorang yang telah ya dikubur, ya setelah dikubur mayit ba'da su'ali, setelah ditanya malaikat mungkar nangkir, la yahussutu la lubsihi, tidak akan merasakan lamanya tinggal di kubur fil barzakh, di alam barzakh, wala bil azab, dan tidak pula diazab setelah ditanya. Nah lo, imam ini apa, dia mengatakan tidak ada azab, tidak ada azab kubur ya ikhwah. Ini penyisihan puro atau usul? Jangan ragu antum. Usul apa perlu? Usul. Bahaya sekali ya. Ini siapa yang bicara ini? Ibn Taymiyah. Ya, dikutip di sini. Yang bawa kitab, ya, yang bawa kitab lihat. Pak RT, lihat sendiri kan. Antum bawa kitab. Saya enggak ngada-ngada ini. Ini Abu Hanifah ngada-ngada itu. Mana ada imam ahli sunnah ya tidak percaya adab kubur. Lihat antum, lihat. Baca kitab kan? Baca kitab. Masya Allah, ya al imam mujahid sampai dijuluki al qassab al faqih, ternyata tidak mempercayai adanya adab kubur. Fanaqul, maka kita mengatakan, kata Syekh An-Najjar, hadza ta'wilun tafarrada bih, Ya. Maka takwil ini, ya, takwil terhadap azab kubur ini beliau bersendirian di sini. Walam yutabi'hu al-a'immatu. Para a'immah enggak ada yang mengikuti beliau dalam hal ini. Wal qawlu ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Dan juga, ya, pendapat yang di sini, ya, para jumhur di sini enggak ada yang ngikutin beliau. Wa tafarruduhu bil masaili la yu'athiru. Tetapi tafarrudnya beliau, ya, beliau bersendirian dalam pendapat beliau yang keliru ini, ternyata la yu'athiru, ternyata tidak memberikan efek terkait ke ahlus sunnahan diri beliau, terkait ke salafian diri beliau. Beliau tetap sunni salafi, ya, wala yaqdah fi darajatihim, dan tidak menjadi cacat juga pada derajat beliau. Derajat beliau tetap ahlus sunnah. Beliau mentakwil, nah, keliru, kita serahkan pada Allah, tapi kita hukumi di dunia beliau adalah ahlus sunnah, imam. Ya. Nah, ini selesai kajian kita, maka Syekh mengatakan wa ya, kemudian kata beliau wa akhtim binaqlin anil imami Ibn Taimiyah. Maka saya akan menutup dengan mengutip, ya, pernyataan dari Imam Al-Imam Ibn Taimiyah haitsu qal, di mana beliau menyatakan man khalafal kitab al-mustabina, barang siapa yang menyelisihi Al-Qur'an yang mustabin yang jelas, wasunnatal al-mustafidah, dan menyelisihi as-sunnah yang mustafidah yang terkenal, au ma ajma alaihi salaful ummati, atau menyelisihi, ya, apa yang telah disepakati oleh salaful ummah, khilafan la yu'dharu fih, dengan penyelisihan yang tidak dapat ditolerir, fahada yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah, maka orang ini akan diberlakukan sebagaimana ahlul bid'ah diberlakukan. Ini kaidah umumnya, ya. Kemudian beliau mengatakan wa mismu khitami hadzal mabhasi at-tanbih ala amrin, mismu khitam, mismu khitam itu kan misk, antum tahu misk, ya, misk apa namanya, kasturi, miskun, misk adalah kasturi, khitam terakhir, maksudnya tetesan terakhir dari kasturi. Lah, apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah misku khitam, kalau bahasa kita, ya, ucapan pamungkas. Nah, maka kalimat pamungkas dari pembahasan inilah at-tanbih, peringatan ala amrin terhadap suatu perkara, wahwa yaitu annahu qad warada an ba'di a'immatis salafi itlaqut tabdi' ala ba'di man khalafa min ghairi nadarin fi halihi wa hal balaghathu al-hujjatu aw la. Ya, bahwa telah terdapat keterangan dari sebagian imam-imam salaf itlaqut tabdi' yang memutlakkan kepembid'ahan, ya, kepada sebagian orang yang menyelisihi Al-Qur'an, sunnah, ijma', yang menyelisihi masalah prinsip min ghairi nadarin fi halihi, tanpa perlu melihat lagi kepada orang, kondisi orang tersebut gimana, enggak perlu dilihat lagi. Ini memang ada, ya, itlaqut tabdi', itu yang memutlakkan pembid'ahan, fonis bid'ah kepada orang yang menyelisihi prinsip al-sunnah min ghairi nadarin fi halihi, tanpa melihat lagi kepada kondisi orang tersebut, hal balaghat al-hujjatu amla, apakah hujjah telah sampai kepada sang mukhalif, orang yang menyelisihi prinsip tadi atau tidak. Wa hada al-mawaqif, maka, ya, mawaqif-mawaqif ini, prinsip-prinsip ini, ya, sikap-sikap yang dihadirkan dari para imam tadi kepada min ba'dil a'immati salaf, dari sebagian imam salaf, tu'adda min qadaya al-a'yan, itu dianggap sebagai qadaya al-a'yan, yaitu kasuistik, ya, kasuistik, ya, tidak secara keseluruhan. Nah, allati la yu'khadhu minha hukmun 'amun, ya, yang tidak diambil dari, ya, kasuistik ini hukum yang umum, tidak. Lil qaidati al-mashhurah, berdasarkan kaidah yang sudah masyhur. Idza sabatat qaidatun ammatun fala tu'assiru fiha ma'arada qadaya al-a'yan wala hikayatul ahwal. Wadzalika anna qadaya al-a'yan muhtamilatun. Naam, kemudian beliau menyatakan Ya, kata beliau, ini berdasarkan kaidah yang umum. Apabila sabatat kaidatun ammatun, apabila telah ya, tetap sebuah kaidah yang umum. Kaidah yang umum, orang tersebut berada di atas rel ahlu sunnah. Ya, fala yu'assiru fiha, maka tidaklah memberikan efek kepada orang ya, kepadanya ma'aradatu ya, apa namanya, kontradiksi dia yang qadayal a'yan, yang tadi berdasarkan permasalahan kasuistik ya, tidak berpengaruh kontras dia, sikap kontradiktif dia terhadap pihak, terhadap ya usul-usul ahlu sunnah, yang di sini adalah qadayal a'yan wala hikayatul ahwal, dan juga tidak berdasarkan cerita keadaan tertentu. Wadzalika anna qadayal a'yan, yang demikian karena kasuistik tadi itu kan muhtamilah, yaitu memiliki sejumlah kemungkinan. Wa ala hada, maka oleh karena itu wa yuhmalu kalamu a'immatis salafi ala annahu kharaja khitaban li muayyanin ya'lamuna halahu wa annahu qad balaghathu al hujjah. Maka berdasarkan hal ini, ketika para imam memutlakkan vonis tabdi' kepada seseorang ya, kepada seseorang difonis oleh imam-imam salaf ya, karena penyimpangan langsung difonis, maka berdasarkan hal ini dibawalah pernyataan para imam salaf yang tadi langsung memfonis bid'ah ya, ala annahu kharaja, bahwa ucapan mereka itu keluar khitaban li muayyanin, yang itu statementnya ditujukan kepada person tertentu, ya'lamuna halahu, yang mereka para imam telah mengetahui kondisi orang yang dia vonis bid'ah tadi, yang dia vonis sebagai ahlu bid'ah tadi. Bisa dipahami sini ya, wa annahu qad balaghathu al hujjah, dan bahwasanya hujjah ya, argumentasi, nasihat, kritik sudah sampai kepada orang tadi. Sudah sampai. Jadi kalau antum mendengar para imam menyatakan sipulan mubtadi, ya sipulan mubtadi, seolah-olah itu adalah itlaqut tabdi, pemutlakan tabdi aja. Nah, itu berarti para imam sudah mengetahui keadaannya, atau hujjah telah sampai kepada orang tersebut. Bisa dipahami sini ya. Qala. Qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah fi siyaqi kalamihi an uqubatil mubtadi'. Ya, Abu Abbas Ibnu Taimiyah menyatakan dalam konteks kalimat beliau terkait ya, hukuman yang ditujukan kepada para ahli bid'ah, beliau menyatakan wa katsirun min ajwibatil imami Ahmada wa ghairihi minal a'immati kharaja ala su'ali sa'ilin qad ulima al mas'ulu halahu aw kharaja khitaban li muayyanin qad ulima haluhu fa yakunu bi manzilati qadaya al a'yani as-sadirah 'anil rasuli wa inna ma yasbutu hukmuha fi nadhiriha. Ya, Imam Ibn Taimiyah menyatakan wa katsirun min ajwibatil imami Ahmad, ya, kebanyakan dari jawaban-jawaban Imam Ahmad dan yang selainnya dari kalangan imam itu kharaja, keluar pernyataan mereka, jawaban mereka terhadap vonis dari pelaku-pelaku bid'ah ala su'ali sa'ilin, terhadap pertanyaan orang yang bertanya, itu qad ulima al-mas'ulu halah, itu sudah diketahui sang penanya tadi keadaannya. Keadaannya sudah diketahui. Ya, aw kharaja khitaban li muayyanin qad ulima haluhu, atau ya, ucapan mereka tadi keluar ditujukan kepada beberapa person yang telah diketahui kondisinya. Maka jadilah fayakunu bimanzilati qadaya alayan. Maka jadilah vonis Imam Ahmad, vonis para imam terhadap penanya yang langsung divonis sebagai bid'ah, itu seperti kasus kasuistik qadaya alayan yang sadirah, yang sadirati anir rasul, yang ini berasal dari Rasul, innama yasbutu hukmuha fi nadhiriha, dan hanya saja hukumnya itu akan valid, hukum qadiyatul ayan ya fi nadhiriha, pada kasus yang sepadan dengannya. Ini sudah selesai kajian kita ya, kita masuk sekarang ke khatimah al-bahas ya, khatimatul bahsi, penutup pembahasan ini. Beliau menyatakan inni ahmadullah subhanahu, saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala an waffaqani li itmami hadzal bahsi, untuk memberikan taufik kepadaku ya, supaya aku menyelesaikan pembahasan ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada ya kekuatan diriku, tanpa ada daya dan upaya kekuatan dari diriku. Wa as'aluhu ta'ala ya, dan aku mohon pada Allah Ta'ala. Atau antum mengatakan wawunya ini wawu istiqnafiyah, wa as'aluhu ta'ala ayyan fa'ani bihi wal muslimin, aku memohon pada Allah agar ya memberikan manfaat terkait kitabku ini kepada diriku sendiri dan juga kaum muslimin. Waqad badaltu juhdi fi ikhrajihi mukhtasaran ala wafqi qawaidi ahli ilmi, dan aku telah curahkan kesungguhanku untuk ya, mengeluarkan kitab ini, menulis kitab ini secara ringkas yang sesuai dengan kaedah-kaedah para ulama. Wa adkuruhna, dan saya akan sebutkan di sini ahammal qawaidi, ya kaedah-kaedah yang terpenting, al mustakhlasah, yang di sini disarikan min hadal bahsi kama wahia kama sayati, ya yang disarikan dari pembahasan ini yaitu sebagai berikut. Al-qa'idatul ula, yang pertama, masdarut talaqqi inda a'immati salaf, al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Masdar talaqqi yaitu sumber pengambilan rujukan agama para salaf adalah Quran, sunnah, ijma'. Beda dengan selain ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan maturidiyah, asyairah, masdar talaqqi mereka tambah satu lagi, yaitu apa? Akal, ro'yu. Kalau hadis, ayat terutama yang terkait tentang sifat-sifat Allah bertentangan dengan akal mereka, bertentangan dengan ayat mereka, maka mereka takwil, mereka palingkan ke makna yang lainnya. Nah, kaidah tsaniyah, al-kaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, kullu mukhalifin lis-salafi fi masdari talaqqi fahuwa min ahli al-ahwa'i wal bid'ah, maka setiap orang yang menyelisihi salaf ya pada masdar talaqqi, pada sumber rujukan dalam beragama, maka dia adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Maka dia merupakan pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Jadi sumber talaqqi, masdar talaqqi kita tadi apa? Al-Quran, sunnah, ijma' dalam berakidah. Kalau orang nambah-nambah, oh enggak, masdar talaqqi kita tambah satu, yaitu akal, maka dia bukan ahlul sunnah, dia adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ya, dah. Kaidah as-salisah, kaidah yang ketiga. La ijma', tidak ada ijma' mundabit, tidak ada ijma' yang mundabit yang terukur, illa ma kana 'alaihi al-qurunus salasatu al-muqaddarah. Kecuali ijma' yang di situ berdasarkan ya ijma'nya tiga generasi yang memiliki keutamaan, yaitu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Al-qa'idah al-rabi'ah, kaidah yang keempat, al-aslu alladhi tubna alaihi al-jama'at wa huwa at-tamassuku bima kana alaihi as-sahabatu radhiyallahu anhum, yaitu prinsip yang jamaah dibangun di atasnya, yaitu ahlu sunnati wal jamaah dibangun di atasnya, ialah berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat. Nah, ini terutama dalam bermanhaj, berakidah, enggak boleh keluar dari prinsipnya para sahabat. Al-qa'idatu al-khamisah, kaidah yang kelima. Kullu mas'alatin ishtaharat muwafaqatuha lilkitabi was-sunnati wal-ijma' tu'addu aslan min usuli ahli sunnati wal-jama'ah. Setiap permasalahan yang telah masyhur penyesuaiannya dengan Al-Qur'an dan sunnah, ya demikian pula dengan ijma', maka itu akan dianggap masalah tersebut sebagai aslam, sebagai usul, sebagai prinsip dari di antara prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Al-qa'idatus sadisah, ya kaidah ke-6, mukhalafatu aslin min usuli ahlus sunnati wal jamaah bid'atun. Menyelisihi satu prinsip saja dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah itu dihukumi sebagai sebuah kebid'ahan. Al-qa'idatus sabi'ah, kaidah yang ketujuh, al-akhdhu bimashtaharat, ya. Yang ketujuh ya. Nah. Al-akhdhu bimashtaharat mukhalafatuhu lilkitabi wassunnah wal ijma' bid'atun. Ya, berpendapat, al-akhdhu berpendapat dengan pendapat yang di situ masyhur penyelisihannya terhadap Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, maka itu adalah sebuah kebid'ahan. Al-Qa'idatu Tsaminah, kaidah yang terakhir. Yang ke-10 yaitu al-muayyanu. Ya, yaitu persen tertentu qad yatakhallafu al-hukmu alaih. Ya, bil ibtida', terkadang hukum atau vonis bid'ah itu terlepas dari dia. Persen tertentu yang telah melanggar prinsip Ahlussunnah atau yang tadi sudah disebutkan. Ya, dia terjatuh ke dalam satu penyimpangan prinsip dari prinsip Ahlussunnah atau dari yang lainnya yang tadi, yang kaidah-kaidah umum. Nah, muayyad sepersen tertentu kadang dia terlepas. Ya, dia dari hukum sebagai ahli bid'ah atau ibtida'. Bil ibtida'. Bil ibtida' sebagai ahli bid'ah. Ya. Lifawati syartin, karena ya tidak terpenuhi syarat, au tidak dipenuhi syarat dia untuk diponis sebagai ahli bid'ah, au liwujudi mani'in, atau karena adanya penghalang yang menghalangi dia untuk diponis sebagai ahli bid'ah. Wa in kana al muqtada fihi qa'iman, walaupun ada faktor pendorong itu memang qa'iman, memang ada faktor pendorong muqtada fihi, muqtadanya itu faktor pendorong itu memang ada. Itu misalnya faktor pendorong dia untuk difonis sebagai ahlul bid'ah, dia menyelisih prinsip Ahlussunnah. Ya, terkadang dia tidak difonis. Yang demikian dikatakan oleh para ulama, ya, selama masdar talakinya sama atau dikarenakan dia memang di sini mentakwil, belum sampai ilmu padanya, yang dikatakan Imam Ahmad, ya, la'allahu la yadri. Jahilun la'allahu la yadri. Dia bodoh, mungkin dia enggak paham. Ya, baik. Ini sudah berapa pertemuan berarti kita ini? Ya, berapa pertemuan ini Pak Hadi? Ada 10? Hah? Ini kita akhiri ya kajian kita kali ini. Ya, saya memohon maaf kepada antum semua apabila dalam penyampaian ya dari pembacaan kitab ini terdapat kekurangan, kekeliruan atau hal-hal yang dianggap tidak pantas. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah memberikan taufik, ya, maghfirah dan juga ganjaran yang baik bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengokohkan kita, memantapkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di tengah badai fitnah, fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita untuk ya mengamalkan isi kitab ini dan juga memudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Ya, saya akhiri subhanallahi wa bihamdik, syadalah ila danta, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adapun kajian lanjutannya itu nanti saya tanya dulu ke Ustaz Tamrin apakah beliau ya, bersedia mengisi di Kamis. Kalau beliau bersedia mengisi di Kamis, kemarin sudah bicara sama saya di Jumat, beliau Jumat malam nambah jadwal. Sebelumnya kan Sabtu subuh, kemudian Sabtu ba'da maghrib. Ya, saya koordinasi bagaimana kalau Jumat malam ba'da maghrib. Kalau Jumat ba'da isya kan sudah ada ajrumiyah ya, yang diisi oleh teman-teman. Ini Jumat ba'da maghrib, beliau bersedia. Ya, nanti saya koordinasi dulu. Apakah beliau bersedia juga nggak? Ya. Diberdayakan betul-betul jadi Ustaz Tamrin. Ya, Kak. Malam, ah? Nah, kalau memang belum ketemu ya koordinasinya dengan Ustaz Tamrin, mungkin ya, Kamis depan kita mulai Syarh Sunnah lil Muzanni. Ya, Syarh Sunnah lil Muzanni. Beli ya di toko-toko kitab ada. Ya, di Al-Wadi, di Dar Alamiah atau di yang lainnya, Syarh Sunnah lil Muzanni. Ya. Karya Al-Muzanni, yaitu murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, buku tentang apa? Akidahnya. Ya, ini kita sudah paham prinsip-prinsipnya, bagaimana doabitnya. Kita juga paham bagaimana mempraktekkan. Ya, nanti bagaimana prinsip-prinsip tersebut diberlakukan di lapangan. Ya, jadi ini seperti buku panduan. buku panduannya. Jadi nanti setelah kita belajar ya bagaimana prinsip-prinsip ahli sunnah yang tertuang dalam kitab-kitab para ulama, kita sudah tahu. Ya, tidak serta-merta kita langsung bergampang-gampang ria untuk memvonis person demi person karena menyelisihi apa yang kita baca di kitab. Oh, ini beda nih dengan apa yang antum baca bersama Ustaz Tamrin, kitab Usul Sunnah Al-Humaidi. Oh, ini beda nih, Mubtadi. Atau kita baca nanti ya, di Syarh Sunnah Al-Muzani. Oh, ini beda nih, Mubtadi. Ya, jadi ada patokannya. Begitu ya, bersikap ilmiah. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.